ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب من دعا بطول العمر. باب seseorang yang berdoa untuk panjang umur. Yakni apa hukumnya? Apakah diperbolehkan berdoa kepada Allah minta umur yang panjang ataukah tidak diperbolehkan? Dari riwayat yang akan dibawakan nanti oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menunjukkan kepada kita tentang kebolehannya diperbolehkan untuk berdoa kepada Allah supaya dia berumur panjang. Boleh pula mendoakan orang lain supaya umurnya panjang. Namun barakallahu fikum, yang terpenting di sini adalah bukan semata-mata umur panjang, tetapi disertai dengan barakatul umur, keberkahan umur tadi. Artinya semakin panjang umurnya, semakin dia giat melaksanakan amal-amal saleh, giat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Semakin lama, semakin tua, semakin giat, semakin bersemangat dalam beramal saleh, semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Ini yang terbaik. Dan beliau mengatakan, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan orang yang terjelek adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Semakin tua bukan semakin baik, tapi semakin jelek. Semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat, semakin banyak kemungkaran. Ini yang terjelek. Khulasahnya, semata-mata berdoa untuk panjang umur itu boleh. Namun lebih afdal lagi, itu yang paling penting ketika disertai dengan barokatul umur, keberkahan umur tadi. Sehingga semakin panjang umurnya, semakin bagus amalannya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id. Qala haddathana Layth ibn Sa'ad. An Yazid bin Abi Habib. An Abil Hasan Maula Ummi Qaisin binti Ibnati Mihsan. Abul Hasan ini rawi yang majhul. Rawi yang majhul, tidak dikenal siapa dia. Karena dia majhul, maka sanad hadis ini dhaif. An Ummi Qaisin, dari Ummu Qais, Ummu Qais bintu Mihsan. Dia ini saudarinya sahabat Ukasyah ibnu Mihsan. Sahabat Ukasyah ibnu Mihsan ma'ruf. Ketika Rasulullah SAW memberitakan pada umat ini ada 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Ketika itu Ukasyah meminta didoakan termasuk mereka. Rasul mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Itu Ukasyah. Ummu Qais ini saudarinya. Ummu Qais bintu Mihsan. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Ummu Qais, ma qalat, apa yang beliau ucapkan. Bentar. Ma qalat tala umruha, terserah apa yang diucapkan oleh Ummu Qais. Ma qalat, terserah yang diucapkan oleh Ummu Qais. Tala umruha, semoga panjang umurnya. Kata sang rawi, wala na'lamu imra'atan umirat ma umirat, kami tidak mengetahui seorang wanita pun yang dikasih umur panjang seperti umurnya Ummu Qais ini. Ini hadis ada sebab wurudnya. Dhaif, tapi ada sebab wurudnya. Disebutkan, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dengan sanad yang sama yang juga dhaif. Disebutkan katanya Ummu Qais, anakku meninggal dunia. Fajaza'tu, maka saya berkeluh kesah, kata Ummu Qais. Maka saya katakan kepada yang memandikan jenazah anakku tadi, la taghsil ibni bil ma'il bahari fataqtulahu, kamu jangan memandikan jenazah anakku dengan air dingin, nanti kamu bisa membunuh dia. Keluh kesah gitu, karena sedihnya dia. Maka saudaranya Ukasyah ini, Ukasyah bin Mihsan, datang kepada Nabi SAW memberitakan apa yang diucapkan oleh Ummu Qais. Rasul tersenyum. Dan beliau mengatakan, maka terserah yang disampaikan oleh Ummu Qais. Tala umruha, akan panjang umurnya Ummu Qais ini. Namun, sanadnya dhaif. Karena dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang kedua. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Arim. 'Arim itu gelar, namanya Muhammad ibn al-Fadl Abu Nu'man. Qala haddatsana Sa'id ibn Zaid 'an Sinan. Wa Sinan ibn Rabi'ah. Sinan ibn Rabi'ah. Qala haddatsana Anas. Telah menyampaikan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadkhulu alaina ahlul bait. Nabi alaihi salatu wasallam biasa masuk menemui kami yang di rumah ini, keluarga saya, kata Anas. Fadakhala yawman, suatu hari Rasul masuk ke rumah kami, fada'a lana, dan beliau mendoakan kebaikan untuk keluarga kami. Faqalat Ummu Sulaim, maka berkata Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, khuwaitumu, khuwaitimu, ala tada'ulah, ya Rasulullah, ini pelayan kamu yang masih kecil ini, Anas. Apa kamu enggak mendoakan kebaikan untuk Anas bin Malik ini, pelayan kamu yang masih kecil ini? Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa afil hayatahu waghfir lahu. Maka Rasul mendoakan, Allahumma akfir malahu, Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas ini. Wa waladahu, perbanyak pula putranya dia, anaknya dia. Wa atil hayatahu, panjangkan umurnya. Waghfir lahu, dan ampuni dosanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dzambah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya Anas bin Malik ini, perpanjanglah umurnya dan ampuni dosanya. Disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dengan lafaz Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ada kata-kata wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah harta dia, anak dia, dan berilah keberkahan untuknya pada harta dan anaknya. Ada kata-kata wa barik lahu fi, keberkahan pada anak dan harta. Katanya Anas bin Malik, fada'ani bi thalathin, maka Rasulullah SAW mendoakan untukku dengan tiga perkara tadi. Banyak harta, banyak anak. Yang kedua, panjang umur. Yang ketiga, diampuni dosanya. Kata Nabi Malik, pada bantu mi'atan wa thalatha. Maka saya, pada masa hidup saya sudah menguburkan 103 anak saya. 103 orang anak saya kubur pada masa hidup saya. Itu pada peristiwa tahun, pada tahun 96 Hijriah. Juga ada yang mengatakan pada waktu masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf. 103 orang anak dimakamkan oleh bapaknya sendiri, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu yang wafat. Yang masih hidup, wallahu a'lam. Berapa jumlahnya? Kata beliau, wa inna samarati latub'imu fi sanati marratain. Buah-buahanku, ladang buahku, kebun buahku, itu panen setahun dua kali. Umumnya cuma sekali, ini panen dua kali. Wa talat hayati, dan hidupku sangat panjang, umurku sangat panjang sampai tua. Hatta stahyaitu minan nas, hingga aku malu dari orang-orang. Paling tua dhewe. Tua sekali. Wa arju al-maghfirah, dan saya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya, Pak? Doa yang dipanjatkan Rasul alaihi salatu wassalam untuk Anas bin Malik itu makbul. Hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang, tinggal mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain, harta yang dimiliki oleh Anas bin Malik itu hanya emas dan perak. Hartanya ini melimpah, emas yang dimiliki melimpah, perak yang dimiliki. Pada masa itu yang namanya harta ya emas dan perak. Kalau sekarang ini uangnya yang banyak. Melimpah itu uangnya, banyak uang. Plus banyak anak. Gitu ya, banyak anak. Jangan lupa ya, Pak. Rasul mendoakan dalam Sahih Bukhari dengan lafaz barakah. Wa barik lahu fi. Dikasih keberkahan. Barakallahu fikum. Keberkahan. Dan panjang umurnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hadis ini sahih ya, Pak. Sahih. Hadis inilah yang dijadikan sebagai dalil. Barakallahu fikum. Yang menunjukkan bolehnya mendoakan orang lain panjang umur. Teringat, di sini Rasulullah SAW tidak semata-mata mendoakan panjang umur. Panjang umur, banyak harta, banyak anak. Ada lagi yang ketiga ya, Pak. Apa itu? Maghfirah dari dosa. Itu yang paling penting. Di lafaz yang lain, wa barik lahu fi, keberkahan baru semua tadi. Barokah pada harta, barokah pada anak, barokah pada umur, itu yang terpenting. Itu yang terpenting, barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, katanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, fawallahi inna mali lakathir, wa inna waladi wa walada waladi la yata'adun ala nahwil mi'atil yawm. Disebutkan dalam Sahih Muslim, sungguh demi Allah hartaku sangat banyak, kata Anas bin Malik, dan anak-anakku serta cucu-cucuku hari ini itu sekitar 100 orang. Jadi masih hidup. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, katanya Anas bin Malik, akhbaratni ibnati Aminah annahu dufina min sulbi ila yaumi maqdamil hajjaj 120. Putriku nah yang namanya Aminah memberitakan kepada aku bahwasanya dimakamkan dari sulbiku sendiri, anaknya beliau sendiri, bukan cucu, bukan cicit, gitu ya, anaknya sendiri, sampai datangnya Al-Hajjaj ke kota Basrah tahun 75 Hijriah sebanyak 120 orang anak. Itu anaknya sendiri, belum cucunya, belum cicitnya, masya Allah, banyak. Sekali lagi, boleh mendoakan hal-hal yang semacam ini, cuman sekali lagi jangan semata-mata panjang umur, tapi disertai dengan keberkahan umur dan hal-hal yang lain. Barakallahu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, Rasulullah SAW pernah memegang kepalanya sahabat yang mulia Abdullah bin Busr Al-Mazini. Katanya Abdullah bin Busr, Rasul SAW pernah meletakkan tangannya di kepalaku. Beliau mengatakan, sayaishu hadzal ghulamu qarna. Anak muda ini akan hidup satu generasi, satu kurun. Ditanyakan sama sang rawi, kamil qarn, berapa satu kurun itu? Dikatakan, mi'atu sana, 100 tahun. Dan terjadi seperti yang didoakan Rasulullah SAW. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu arba, hidup selama satu kurun. 100 tahun lamanya. Masya Allah. Ini sahih, Ikhwan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil Hadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Barakallahu. Sehingga tidak ada masalah. Begitu pula mendoakan diri sendiri, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dipanjangkan umurnya, tidak ada masalah. Ya Allah, beri aku panjang umur. Gitu ya. Cuma jangan berhenti sampai itu tok. Tuwek, gono manfaate, ya apa? Panjang umur, terus minta keberkahan umur, minta terus beramal soleh selama hidupnya, keikhlasan semasa hidupnya, dan segala macam. Sehingga nanti mencapai apa yang dikatakan Rasul, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik, yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Jadi yang dijadikan ukuran itu bukan umur, tapi kebagusan amal. Mau milih yang mana? Hidup tua, banyak dosanya, atau hidup muda, penuh ketaatan? Milih yang mana? Nah kan, wah, rupanya masih belum siap meninggalkan dunia ini. Pilih yang mana ini? Hidup muda penuh dengan ketaatan atau hidup tua banyak dosanya? Gimana, Pak Warsito? Pilih yang mana? Hidup usianya enggak terlalu tua, masih muda sudah meninggal, tapi masya Allah penuh dengan ketaatan, banyak amal solehnya. Atau hidup tua banyak dosanya, milih yang mana? Milih yang mana, Pak? Saya nanya, bagus tuh, Pak Ustadz. Gak mungkin saya muda lagi gitu. Ya kalau satu tua, milihnya ya tua, bagus amalannya. Gitu, Pak ya. Tua bagus amalannya. Kalau seandainya, seandainya diputar ke belakang. Mundur lagi waktunya ini. Mundur lagi. Milih yang mana? Muda, sudah meninggal, banyak ketaatan atau panjangkan umurnya, banyak dosanya? Jawabannya? Yakin dah. Yakin dah ngomong kayak gini. Nah, itu ya, urusan ajal itu soalnya ketakutan semua ini. Padahal bakal mati. Di antara apa bakal mati. Yang dipandang sekarang adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Walaupun umurnya enggak terlalu panjang, muda sudah meninggal tapi penuh dengan ketaatan kepada Allah itu lebih baik. Daripada panjang umur banyak dosanya, tambah tuwek, tambah orang genah, ini malah memperbanyak dosa. Tapi kalau kemudian dikasih kelebihan oleh Allah SWT memiliki umur yang sangat panjang, disertai dengan amal yang soleh, disertai dengan ibadah kepada Allah, luar biasa. Itu yang terbaik. Panjang umur, bagus amalannya. Semakin bertambah usia, semakin giat ibadahnya. Barakallah. Nah, ini ya nasihat dari semua pihak, bukan semata-mata nasihat yang sudah tua-tua. Yang sudah tua jelas, yang sudah tua ini jelas harus mempersiapkan diri menuju ke Darul Akhirah. Harus mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya ajal. Semakin tua harus semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk menuju ke negeri akhirat. Yang muda pun jangan berleha-leha. Jangan merasa muda, senop, khawatir. Masih jauh suwe uripe. Belum tentu. Ajal enggak ada yang tahu. Yang muda pun juga demikian harus bersiap-siap untuk menjemput ajal kapan pun datangnya dengan memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah, hadis ini di dalamnya juga terdapat beberapa faedah yang lain. Di antaranya ialah ketawabuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau biasa bertamu kepada para sahabat. Mendatangi sahabatnya, mendatangi kaum muslimin. Ya, tidak kepengin ditamui terus, tapi bertamu kepada orang lain. Itu tawabuknya Rasulullah SAW. Tentu yang semakin mempererat, semakin mendekatkan beliau kepada para sahabat. Faedah yang lain para kelakukum ialah boleh mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa diminta. Langsung. Dan itu yang terbaik. Jangan nunggu diminta baru mendoakan kebaikan untuk orang lain. Langsung. Langsung. Entah kepada orang yang dekat dengan kita, yang akrab dengan kita, atau siapapun. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Di sini Rasul alaihissalam masuk ke rumahnya Anas bin Malik fada'alan dan mendoakan kebaikan untuk kami sekeluarga. Juga hadis ini menunjukkan kepada kita boleh meminta orang lain mendoakan kebaikan untuk anaknya atau untuk istrinya atau untuk suaminya atau untuk keluarganya. Dengan persyaratan. Ya, minta doa itu dengan persyaratan. Yang pertama, tidak terus menerus atau tidak keseringan. Yang kedua, kepasrahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak pasrah kepada laki-laki yang soleh tadi yang mendoakan. Dia harus pasrah kepada Allah, mengharapkan ijabah doanya kepada Allah, bukan kepada laki-laki tadi. Ini diperbolehkan. Di sini Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk putranya yang masih kecil ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Khuwaifidh ya Rasulullah, ala tad'ulah. Pelayan kamu yang masih kecil ini wahai Rasulullah, apa kamu mau mendoakan kebaikan untuk dia? Itu boleh. Ya. Terutama kepada orang-orang yang mulia, yang utama, yang saleh, barakallahu. Nah, datang. Ustaz, ini putra saya, Ustaz, doakan untuk dia, Ustaz. Sekarang ini. Enggak ada masalah. Didoakan. Dengan doa kebaikan, barakallahu la, baraka fi auladi, fi ilmi, baraka hukum. Teman-teman mendoakan Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barlahu fi. Semua doa kebaikan enggak ada masalah. Ingat dengan syarat, jangan ketemu sama. Dan yang kedua, jangan bersandar kepada ustaz tadi atau orang soleh tadi. Sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan ijabah doa, makbulnya doa kepada Allah semata. Dan jangan sampai meyakini ustaz satu ini mandi. Apa mandi apa? Mujarab. Tidak, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu berdoa sendiri secara langsung kepada Allah itu lebih afdal. Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan keluarga kita. Faedah yang lain yang bisa kita ambil ialah at-tahadduts bi ni'matillah lil i'tikad. Menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk diambil ibrahnya. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Doa Rasul kepada beliau dan makbul doanya disampaikan oleh beliau kepada para tabi'in muslimin pada masa beliau disampaikan. Itu namanya tahadduts bi ni'matillah, menyampaikan, menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan tujuan untuk diambil ibrahnya, bukan dalam rangka berbangga-bangga dengan nikmat tadi. Allah mengatakan terdapatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadid. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka sampaikan, ceritakan. Artinya untuk jam pelajaran, bukan sebagai upaya berbangga-bangga. Kayak sekarang ini, katanya Anas bin Malik, Rasul mendoakan tiga perkara untuk saya dan makbul. Harta saya banyak, panennya dua kali setahun, anakku banyak, sampai di masa aku masih hidup sudah dimakamkan 103 orang anak. Dan saya mengharapkan ampunan kepada Allah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, da'ali bi thalathi da'awat qad ra'aitu minha bintaini fid dunya wa ana arju thalithan fil akhirah. Rasul mendoakan tiga perkara untuk aku. Sudah saya lihat makbulnya dua di dunia ini dan saya mengharapkan yang ketiga di akhirat. Yang dua banyak anak, banyak harta, panjang umur, sudah kelihatan, makbul. Tinggal yang satu, saya mengharapkan yang diumur kiamat nanti. Apa itu ya Pak? Ghufranul dzunub, diampuninya dosanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Tapi kalau menceritakan nikmat itu berbangga-bangga, tidak boleh. Tidak boleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqam. Telah melalaikan kalian at-takatsur, berbangga-bangga dengan banyak harta sampai kamu mati. Tidak boleh. Tidak boleh. Gitu ya. Dibedakan antara menceritakan nikmat Allah untuk diambil ibrahnya dan menyampaikan nikmat Allah untuk berbangga-bangga. Yang pertama itu boleh, sementara yang kedua tidak diperbolehkan. Tentu kelihatan dari gaya penyampaian, dari muatan isinya itu kelihatan mana yang berbangga-bangga, mana yang tidak. Dia menyampaikan, saya dulu kere, saya dulu miskin, gak bisa apa-apa, usaha ini, usaha itu, gak pernah sukses. Sekarang, wah, rumah saya sudah di perumahan paling elit Surabaya ini. Dululah rumah saya paling 3x3. Sekarang 3x3 cuma paling untuk gudang saya itu. Rumah saya sekarang besar. Pas sepeda motor kamu butut kayak gitu. Sepeda motor saya yang zen. Mobil banyak di apa namanya garasi saya. Ini maksudnya apa ya Pak? Maksudnya apa ini? Berbangga-bangga. Kelihatan dari gaya penyampaian, dari muatan isi itu kelihatan. Kalau ini baru diambil ibrahnya. Ketika ada sesuatu momen, ada munasabah tertentu. Gitu. Munasabah tertentu. Sekarang ini, sampaikan. untuk diambil ibrahnya. Diambil ibrahnya. Nah, selesai bab yang ke-283. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya kenapa enggak? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya kenapa enggak? Gimana? Tadi disebutkan bahwasanya dalam doa itu jangan terus menerus, sedangkan dalam suatu hadis. Gimana Pak? Jangan terus menerus. Bukan begitu, minta doa kepada orang soleh, jangan salah paham. Mereka membahasnya minta orang soleh mendoakan kita. Syaratnya apa? Tidak boleh terus menerus. Kenapa kalau demikian? Supaya jangan sampai ada ikhtikot di hati kita. Iki mandi masalah sisi. Khawatirnya apa? Mencari keberkahan, ngalah barokah dari orang soleh tadi. Bahaya juga. Tapi kalau doa kita pribadi banyak, sebanyak-banyaknya kita doa kepada Allah. Ya kalau doa langsung kepada Allah. Iya. Kata lagi. Kalau tidak ada, tak teruskan yang berikutnya. Tidak ada lagi. Doa pilihan yang sudah antara hidup dan mati. Maksudnya? Apa bertentangan dengan minta umur panjang? Doa pilihan gimana Pak? Kalau mati itu lain, itu terkait dengan suatu kondisi tertentu, kondisi di mana dia mengalami suatu kondisi banyak fitnah, banyak musibah, banyak yang membuat dia itu tidak punya gairah hidup, kepingin mati ya, kan gitu ya. Di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, kalau semacam itu keadaannya jangan doa minta mati. Tapi apa? Mendoakan minta kebaikan kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya kehidupan itu baik bagi aku, maka panjang. Tapi kalau hidup itu semakin buruk bagi aku, maka wafatkan aku. Itu kondisional. Paham ya? Bukan dalam kondisi yang tenang kayak sekarang ini. Ah, ya. Dengan banyak problem, banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, banyak bencana, banyak fitnah. Wah, numpuk di kepala dia, sumpek, pek, pek, pek. Sudah mati ya. Kan dilarang. Rasul mengatakan jangan berangan-angan mati. La tatamannaul maut, jangan berangan-angan mati. Tapi kalau sudah kepepet dalam kondisi semacam itu, maka berdoalah dengan doa tadi. Kalau kehidupan itu lebih baik, maka panjangkan umurnya. Kalau misalkan mati lebih baik, maka mati. Paham ya? Jadi kondisinya masing-masing. Lanjut. Sudah. Kali yang lain. Lanjut. Wa qala rahimahullahu ta'ala babu man qala yustajabu lil 'abdi ma lam yu'ajjil. Bab seseorang yang menyatakan akan diijabahi doa seorang hamba selama tidak tergesa-gesa. Malam yu'ajjil, selama tidak tergesa-gesa. Artinya, di antara ketentuan dan persyaratan makbulnya doa, tidak boleh isti'jal, tidak boleh terburu-buru. Apa makna terburu-buru di sini? Tadi sudah doa, belum kelihatan hasilnya, langsung mutung. Ya, mutung dia, putus asa, tidak lagi mau berdoa. Itu banyakkan Anda perhatikan dari kalangan kaum muslimin ya, Pak. Apalagi yang sedang ditimpa problem, masalah dan segala macamnya, kan datang kepada antum biasanya. Gimana Pak Ustaz? Saya ini Masya Allah banyak masalahnya. Doa Pak, doa, banyak doa, semoga dikasih kemudahan, dikasih kelancaran. Ustaz, setiap kali sholat dungo sampai nangis-nangis. Gitu kalau udah bicara itu. Ya, cari waktu-waktu yang makbul. Makbulnya doa seperti malam terakhir. Wis qiyamul lail ben-bengi. Sudah qiyamul lail tiap malam, Ustaz. Wis sampai dungo aku sampai elek sampai wah kayak gitu. Baru waktu. Tapi gini ya, masih kayak gini aja. Gimana Ustaz? Apa ada yang lainnya Ustaz? Ya, bayangkan dia mau dikasih solusi simsalabim selesai semuanya gitu. Hah? Itu macam-macam. Terutama terkait dengan dunia usaha, urusan duniawiyah ya. Hutang saya banyak. Kalau orang-orang ini sak guru. Utangku sak guru. Gak bisa nafas. Kurang apa coba? Sudah tak ikhtiari yang namanya usaha. Gak hasil hasil. Ya apa ini? Ya apa solusinya Ustaz? Bayangannya Ustaz itu miliarder aja. Ya kan dikasih ujana. Jadi antaranya ikhtiar, apapun. Jangan lupa banyak-banyak doa kepada Allah. Minta kemudahan dan segala. Masih kotor. Wih Ustaz. Sudah doa berkali-kali Ustaz. Setiap sholat doa. Sampai elek, sampai nangis-nangis. Tambahin lagi Pak. Mungkin apa namanya, perlu ibadah-ibadah sunnah, kemudian waktu-waktu yang makbul, dia mulai segala macam. Wis, ya sudah, benbengi tiap malam saya bangun malam dia mulai doa kepada Allah supaya lancar usahanya, hasil usahanya, utangnya bisa terbayar. Itu namanya apa? Ekspresi istiqjah. Terburu-buru di dalam doa. Justru yang semacam ini barakallahu fikum menjadi penghalang makbulnya doa. Persyaratan doanya kamu tadi dimakbulkan oleh Allah kalau kamu tidak istiqjah, tidak buru-buru. Aku sedang bolak-balik ini dia sini coba. Kurang apa coba aku? Ba'da sholat, sebelum sholat, adzan dan iqamat, qiyamul lail, sujud, ruku, kabeh, lakoni kabeh. Semua jalankan, ini nyatanya. Justru yang semacam ini para kuat itu menghalangi terkabulkannya doa. Yang perlu dipahami, doa itu para kuat itu ketika kita panjatkan dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semalam. Itu tidak akan sia-sia. Tidak akan lepas dari tiga perkara yang semuanya baik untuk kita. Jadi disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain. Yang pertama mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan apa yang kita minta. Yang pertama. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari mara bahaya, kemabarotan yang setimpal dengan apa yang kita minta. Jadi tidak dikasih apa yang diminta, tapi diselamatkan dari mara bahaya yang setimpal dengan apa yang kita minta. Atau yang ketiga, disimpan nanti di yaumul kiamat. Kita ambil nanti di hari kiamat apa yang kita minta selama ini di dunia. Di yaumul kiamat ngambilnya, bukan di dunia. Tiga ini kata Rasul. Oleh karena itu jangan sampai istiqjal, jangan mutung. Jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu ikhtiar, kamu usahai, disertai dengan amal saleh, disertai dengan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal nusro. Akan ada hasil. Mungkin langsung, mungkin diganti dengan diselamatkan dari malapaya yang timpal, atau nanti di yaumul qiyamah. Sehingga sama. Dan butuh proses gitu loh. Jangan kemudian beranggapan doa ya Allah, utangku saat dulu ya Allah, tolong bantu aku ya Allah untuk menyelesaikan semua utang-utang saya ya Allah. Maunya dia besok pagi ada uang sekepok gitu ya. Datang mau sekepok untuk bayar utang-utang dia. Ya mungkin seperti itu, mungkin ya Pak. Tapi enggak mesti selalu seperti itu. Jadi paham ya? Ini yang membuat kita lebih sabar, lebih telaten, lebih ulet dalam berdoa kepada Allah Subhanahu. Enggak ada musuhnya. Harapullah. Kita lihat riwayatnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman namanya Al-Hakam bin Nafi'. Qala haddatsana Syu'aib. Syu'aib bin Abi Hamzah. An Az-Zuhri. Zuhri namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri Ubah. Qala akhbarani Ibnu Ubaid Mawla Abdurrahman wa kana min al-qurra wa ahli al-fiqh. Ibnu Ubaid dulunya seorang qari dan ahli fiqh. Dia namanya Sa'ad bin Ubaid Abu Ubaid. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Kata Rasul akan diijabahi doa kalian malam yu'ajjil selama dia tidak terburu-buru. Yaqul bentuk buru-burunya. Yaqul da'utu da'utu falam yustajab. Aku sudah doa, sudah doa, sudah doa. Mana? Enggak dikabulkan untuk saya. Itu mana? Terburu-buru. Artinya apa? Moto. Wis doa tak lakoni wis kabeh. Opo ae coba? Sudah berapa kiai saya datangi minta doanya dari mereka. Oh, bahasanya orang kampung ya, Pak. Mana lagi? Doa iki, doa ini, doa ini, wirid ini, wirid ini kabeh tak lakoni. Nyatane ini. Mana nyatanya? Akhirnya mutung itu namanya istirjan. Nah, tindakan semacam ini barangkali itu justru menjadi penghalang makbulnya doa. Sehingga sabar, jangan mutu, terus doa, nanti pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung, mungkin diganti lepas atau selamat dari marabah yang timpal atau di yaumul qiyamah. Pasti. Tidak akan musro, tidak akan sia-sia. Barakallahu fiik. Dan juga perlu dipahami panitia Allah, makbulnya doa itu persyaratannya banyak. Jadi harus dipenuhi juga syarat-syarat yang lain untuk makbulnya doa. Di antaranya yang berdoa muslim, bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Yang kedua, ikhlas karena Allah, tulus dalam berdoa. Yang ketiga, menghadirkan hati ketika berdoa. Tidak boleh lalai doa sambil menghayati apa yang dia mohon kepada Allah. Jangan doa sambil ngelamun yang lain, sambil ngelamun-ngelamun adzhini warhamni warzuqni wahdini, sambil ngelamun yang lainnya. Tidak. Fokus. Yang fokus dihayati doa yang kamu sampaikan tadi. Kemudian jangan terburu-buru, jangan mutung, Kemudian diusahakan yang kamu makan halal. Itu penting ya, Pak. Di dalam hadis, yang kamu makan halal, yang kamu minum halal, yang kamu pakai halal, yang kamu konsumsi itu halal, barang halal. Sebab memakan barang haram mempengaruhi makbulnya doa. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat tentang masalah ini, Pak. Kemudian tidak berdoa untuk memutus silaturahim, tidak berdoa yang isinya dosa dan permusuhan, dan yang semisal. Ini ketentuan makbulnya doa. Dilakukan di tempat-tempat yang makbul atau di waktu-waktu yang makbul, pasti akan dimakbulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, pasti. Mungkin langsung, mungkin ditunda di hari kiamat nanti, mungkin mungkin diganti dengan diselamatkan dari malam yang tinggi. Faqala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah qala haddathani Muawiyah anna Rabi'ah ibn Yazid haddathahu an Abi Idris an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yustajabu li ahadikum akan diijabai doa kalian malam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim selama dia tidak berdoa dengan dosa dan memutuskan kekerabatan aw yastajil dan selama dia tidak terburu fa yaqul dia mengatakan da'utu saya telah berdoa fala ara yastajibuli saya telah berdoa tapi saya enggak melihat Allah mengabulkan doa. Faya da'a doa, akhirnya dia mutung meninggalkan doa tadi. Ini yang saya terangkan dulu, jadat pembunyi Ikhwan, tidak boleh berdoa yang ada unsur dosa dan permusuhan, tidak boleh berdoa yang ada unsur memutus hubungan kerabatan, dan tidak boleh terburu-buru. Ini diantara ketentuan doa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Barakallahu. Maka ya kana kuna azakumullah di dalam mengarungi kehidupan dunia ini kita pasti dan harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan hidup kita, lancarnya hidup kita, keberkahan hidup kita, menyelesaikan problem-problem kita, maka pasti dan pasti kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doalah dengan ketentuan-ketentuan yang tulus, yang ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Hayati doa tadi, hadirkan hati ketika berdoa betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala semata sesuai dengan contoh sunnah doa yang kita panjatkan tadi. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, tidak ada berhubung, tidak ada unsur memutuskan hubungan silaturahim, tidak ada doa yang mengandung permusuhan ataupun dosa. Kita berusaha semaksimal mungkin menghalalkan apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Insya Allah akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, jangan hanya berdoa untuk maslahat duniawiyah, tapi berdoalah untuk maslahat ukhrawiyah. Itu yang sangat penting. Semata-mata duniawi itu fana, tapi yang kekal abadi ialah maslahat ukhrawiyah yang nanti diambil kemaslahatannya di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Ini dua bab yang kita baca dan insyaallah bab yang berikutnya akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Ada yang mau tanya? Hukum yang mana? Depositnya itu? Depositnya itu apa dibolehkan? Terkait dengan depositnya, kan antum dengan yang punya barang tadi. Terkait yang dipermasalahkan sekarang itu adalah bagaimana akad dan transaksinya nanti. Misal saya butuh barang ke antum, saya mau beli barang antum, gimana sistemnya? Sistemnya nanti antum ambilkan barang dari orang tadi, antum ambil, ya, antum baru akad sama saya, ataukah antum akad sama saya barang belum diambil, saya suruh ngambil ke sana? Atau antum menghubungi orang pertama tadi supaya ngirim ke anak? Nah, mana? Kalau semata-mata antum naruh deposit, di duit sini agak, mau ikut dia agak. Nah, saya misalkan Mas Teguh ini usaha apa? Notebook, ya, komputer dan segala macamnya. Apa? Elektronik. Elektronik lah ya, elektronik. Deal. Nih. 100 juta deposit sama antum. Saya ambil barang kalau dia pesan sama anak, kalau enggak simpen uangnya. Semata-mata begitu ya, enggak masalah. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sistemnya nanti ketika ada yang beli kepada antum? Gitu. Ya kan? Jadi kan antum datang kepada Mas Teguh ini, ke saya butuh laptop atau notebook yang begini-begini, kirim ke Sa'afif. Nah gitu kan? Anak, akadnya saya sama siapa? Sama antum kan? Sama antum. Dengan harga, kesepakatan dengan antum. Barang dari Teguh langsung ke saya. Kan begitu ya? Nah, ini yang dibahas. Yang semacam ini, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan antum menjual sesuatu yang belum atau miliki. Dilarang dalam Islam. Nahan Nabi SAW an bai'i ma lam yamlik. Rasul melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Antum baru deposit, belum real barang antum dengan uang ini. Paham ya? Paham enggak? Itu barang masih punya Teguh semua. Antum cuma deposit uang sekian dari dia. Baru ketika ada orang yang beli, antum merilkan barang tersebut sesuai dengan permintaan saya. Yang tidak boleh ketika dari Mas Teguh langsung ke saya. Itu namanya antum menjual sesuatu yang belum antum terima. Caranya bagaimana? Antum ke Teguh. Oh, yang ini. Sini. Dari tokonya beliau dikirim ke rumahnya antum. Nanti antum kasihkan kepada saya. Enggak ada masalah. Paham lah. Itu yang boleh. Yang gak boleh, Teguh kirim ke saya langsung atau saya disuruh ngambil ke Teguh. Gak boleh jadi karena kan belum antum miliki dan belum antum pegang barang. Gimana lagi? Nyata. Nyata. Misalkan ini ada gudang pulsa nih. Gimana bahasanya? Server. Ya, server lah. Nih, saya deposit set ke dia gitu ya. Dah, 10 juta. Itu gimana sistemnya? Dia langsung kepada konsumen kita atau ke kita? Ke HP kita ini? Langsung. Oh, langsung. Dan tahunya nanti itu konsumen kita. Ya, nanti ini dia kontennya SMS server. Kalau kirim nomor ke nomor ini dengan nominal sekian, terus sudah server ngasih ke konsumen, terus tahu sudah terkirim via server SMS ke konter, reportnya lagi kirim. Itu Islamnya kayak gitu. Iya. Jadi yang pihak kotor HP yang beli 20 ya digun. Dia kan gini. Oh, itu asal kasih sabar. Bukan kirim ke atur. Asal kasih sabarnya. Soalnya yang pocok yang langsung. Seperti ini yang mode elektronik. Yeah. Yang elektronik. Begitu. Yeah. Sana, ke atur. Nanti dasarnya ngasih laporan terkirim atau tidak berhasil atau tidak. Saya mau tanya sama kamu, dikirim ketika antum pergi dari kantor atau ketika antum? Ya, tergantung antumnya. Kadang nunggu, kadang ditinggal. Ini kiriman ya? Tergantung kalau misalnya rame, enggaknya kan ngantri. Nah itu, masalah kan? Tanyakan lagi. Anak pikir itu sudah kita sudah kulaan, sudah kita simpan di HP kita, gitu. Di HP kita, seret diisi ya kita sampai banyak gitu. Ya. Ada beli? Kita kira dengan ini. Saldo. Saldo. Kalau selama ini di pondok saya begitu. Jadi ketika saya kira untuk saya, sisa belum pulaan. Nah, hanya dia beli dulu pulsa, baru dikirim ke saya. Aman, enak, gak ada masalah. Makanya barokah ini, insyaallah. Teleponi Pak Ishak terus itu. Itu ditanyakan lagi. Harus ditanyakan. Barokah. Kita enggak memandang umumnya yang terjadi, tapi yang kita pandang syar'inya yang terjadi. Barokah. Nah, bagaimana hukumnya jika kita membantu menjualkan barang yang lain? Misalnya artinya enggak tidak bukan termasuk anggota. Bukan anggota. Enggak punya member, kalau masih enggak ada. Namanya dagangannya dia. Antum kita akun, Pak. Minta legalisasi. Dia takut tapi kan meramaikan dia gitu. Ini minta legalisasi gitu. Jadi minta dikasih malu. Yo. Nah, stempel jebret. Yo. Fatwa sebagian masyaikh kita ketika ditanya seperti semacam ini, mereka mengatakan tidak boleh. Alasannya ta'awun, saling bantu membantu di atas dosa dan dosa. MLM itu tidak diperbolehkan dikarenakan padanya ada usul kezaliman, memakan harta orang dengan cara batin. Maka segala sesuatu yang terkait dengan produk ini dan sistem ini kita nggak boleh ikut campur. Semata-mata menjual karena apalagi menjadi member dan segala macam tidak boleh. Kenapa? Tahun di atas dosa dan dosa. Apa sebagian masyarakat kita semacam para ya harus ditanyakan lebih rinci. Dia saya tanya, saya bukan member, saya bukan penjual, saya konsumen, saya beli produk karena kebutuhan saya dan memang bagus barangnya, barang halal, gimana? Banyak lagi urusannya, ini harus dirinci. Maka harus dibikin pertanyaan rinci detail dari semua sisi, tanyakan kepada masyarakat. Bukan kepada saya. Karena Allah. Allah Ta'ala. Jawabannya apa itu? Sindir-sindir. Loh, ketika Anda ini tanyakan kepada masyarakat, kok jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau tadi ada jawaban, kan ada fatwa sebuah masyarakat mengatakan tidak boleh ta'awun. Tapi ketika ada pengembangan pertanyaan yang semacam itu, tadi kan dia akan menjualkan, dia akan menjual, dia konsumen, barangnya halal, sabun, kadang herbal, kadang apa ya, halal dan cocok, kan dia diminum enak di badan, cocok gitu. Pasti apa beli? Kan tanya, apa boleh beli? Tanyakan barang saya, jangan tanyakan sama saya. Makanya perlu dirinci di pertanyaan dengan berbagai macam susunan segala macamnya, tanyakan kepada para ulama di sana. Gitu. Iya. Gimana Mas? Tenang, maghribnya masih lama. Sekarang kayaknya agak panjang maksudnya. Mulai jam 5 pun juga ada masalah ya. Ya, Pak. Kalau termasuk jam ini kita tolong dibohongi terus ada terus berhutang nggak disahur terus ditipu itu. Ustaz tuh biru tadi. Ini butuh jawaban atau butuh legalisasi? Nah pertanyaan itu segitu gamblangnya, segitu jelasnya. Butuh apa? Butuh dijawab atau butuh dikasih legalisasi? Butuh legalisasi dia banyak. Spread, iya, boleh, nggak boleh. Jelas kan? Nipu. Nah sekarang masuk, itu kebaliman. Iya. Perkara yang kamu. Tengkorak. Wallahualam. Lebih baik ditinggalkan. Wallahualam. Lebih baik ditinggalkan. Jadi hal-hal yang masih berbau-bau semacam itu tinggalkan. Wallahualam. Ini sih, sejahatan ya. Barakallahu ta'ala alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.